Ojo kowe mikir gampang, dadi aku soro tenan, nanging tak kuat-kuat netu bersabar. Tresnoku marake bertahan, nyandeng kowe sing isih kumat-kumatan. Kan biyen selalu aku yang harus mengalah, kadang malah kowe sing nuduh aku salah. Jajal kowe, dadi aku.